pandai selalu berdiam diri menghadapi berbagai persoalan. Dipikirkannya, baru dia mengambil sebuah tindakan ketika semuanya sudah menjadi terang benderang, sehingga ia tak pernah salah di dalamnya. Tetapi sayangnya, orang yang mengumpat membuka dirinya, aib yang didatangkannya, kemarahan karena tak pandai mengendalikan diri menjadi malapetaka. Semua bisa justru memperuncing persoalan yang ada semakin jauh dari titik penyesalan, bahkan jadi sangat menyesatkan. Nah, belajarlah untuk pandai-pandai menempatkan diri di pergaulan kehidupan. Jangan terlalu mudah mengumpat kata, karena itu sangat berbahaya. Bijaklah untuk diam memikirkan segala sesuatu sebelum memberikan kesimpulan, karena itu akan menolong menyelamatkan tiap langkah di kehidupan. Hidup yang kita jalani tak berurusan dengan satu orang, tetapi bermacam-macam orang. Anda adalah bagian yang tak bisa menghindarinya. Ada yang kita sukai di sana, tapi tak sedikit orang yang mungkin tak setipe dengan kita, tak seide dengan kita. Kita tak menyukainya, bahkan bisa jadi membencinya. Namun ini kehidupan. Anda tak bisa menyuruh mereka pergi dari dunia, atau Anda pun tak bisa melarikan diri dari sini. Jadi, pandai-pandailah menempatkan diri supaya bertambah kawan dan bukan lawan.